بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dalam kajian Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Pada episode kali ini kita akan jawab pertanyaan seputar masalah wudu. Ya, seputar masalah wudu. Yang kita tahu bahwasanya wudu ini merupakan sarana yang paling utama untuk sholat dan untuk mensucikan dari hadas yang kecil. Sebagaimana sering ditanyakan sama orang, sebetulnya membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim saat mengawali wudu itu rukun dari wudu atau sunnah? Artinya memang harus baca basmalah atau boleh baca, boleh tidak. Kalau kita belajar, maka tidak ada pendapat dari ulama yang menyatakan membaca basmalah adalah rukun. Tidak ada. Jadi tidak ada rukun wudu baca basmalah itu tidak ada. Artinya kalau mau baca ya boleh, tidak baca ya boleh. Tetapi sekarang nilai membaca basmalah ketika berwudu ini bagaimana? Nilainya sangat dianjurkan atau memang tidak ada anjuran? Kalau enggak ada anjuran artinya mubah. Tapi kalau ada anjuran berarti sunnah. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. La wudhu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Kalau diterjemahkan secara apa adanya ya, apa adanya, la artinya tidak, wudhu'a tidak ada wudhu, liman lam yadhkur ismallah alaih, bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah di wudhu'nya tersebut. Berdasarkan hadith ini, maka orang kalau wudhu' tidak membaca basmalah di awalnya, wudhu'nya itu kehilangan barokah. Ya, wudhu'nya kehilangan barokah. Karena la wudhu'a tidak sempurna. Ya, wudhu'nya tidak sempurna karena tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, "Man dzakarallaha fi awwali wudhu'ihi tahura jasaduhu kulluh, wa idza lam yadhkur ismallahi lam yadhhur minhu illa mawadhi'ul wudhu'." Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menyebut nama Allah fi awwali wudhu'ihi, di permulaan wudhu'nya, tahura jasaduhu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya jadi suci." Ya, seluruh anggota tubuhnya jadi suci dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi kalau dia wa idza lam yadhkur ismallah lam yadhhur minhu illa mawadhi'ul wudhu. Kalau dia tidak mengawali wudhu'nya dengan menyebut nama Allah, maka yang suci hanya tempat-tempat yang terkena air wudhu'nya. Ya, terkena air wudhu'nya. Jadi yang jadi rukunnya itu atau yang disunahkan berkumur dan basuh telinga dan lain sebagainya, itu yang jadi suci. Sementara perutnya enggak dapat nih. Nah, ya perutnya enggak dapat. Pahanya mungkin enggak kesiram air ya, enggak dapat. Ya sucinya terbatas. Tapi kalau dia awali dengan bismillahirrahmanirrahim, jadi sempurna itu wudhunya, seluruh anggota tubuhnya jadi suci. Itu dikatakan berbarokah. Jadi wudhunya barokah. Nah, menimbang semua itu, maka jangan sampai kita wudhu tanpa mengawalinya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya kelihatannya sederhana, tetapi bisa merubah nilai wudhu menjadi sangat luar biasa. Ya, insyaallah yang sedikit ini ya, memang pendek kajian ini, tapi mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan. Mungkin ada yang nanya, kalau wudhunya di kamar mandi gimana? Ya, bukankah di kamar mandi tidak boleh menyebut asma Allah, makruh? Yang tidak boleh menyebut asma Allah itu di toilet. Ya, di toilet itu dimakruhkan. Nah, lantas bagaimana? Ya sebut, tapi di dalam hati. Ya, sebutkan di dalam hati, jangan sampai ditinggalkan. Karena itu, biar sempurna, jangan wudhunya di toilet. Ya, jangan wudhunya di kamar mandi, wudhu di luar, di tempat yang memang digunakan untuk berwudhu. Kecuali kalau gak ada. Semisal kita di mall, gak ada tempat wudhu, atau ada tempat wudhu tapi ngantri banyak, sementara waktunya udah mepet, atau mungkin jamaah sudah dimulai, maka wudhu di toilet, kemudian di wastafel dan lain sebagainya, di situ diperbolehkan selama adab-adabnya tadi dijaga. Jangan sampai menyebut asma Allah di dalam kamar, kamar mandi atau di toilet. Agar kita lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah manfaat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.